poe kamari muare balikan deui isukan sahanu terang duka teuingna kasora. Sasarnya detaan kada pamatan kaduh dengan gugup indu oe kamari gusti anu maha nyaksi sasarna di sejaman serahkan ka Gusti, oe ayana mugi Gusti niat kena ngapi tina sagala naon rupi cocopi oe isukan Gusti mu maha kuninga pasihan waktu kesan diri dikenal toma. Sejaman serahkan ka Gusti.